بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثني أبي yaitu Ibrahim Ibrahim ibnu Sa'ad Az-Zuhri kadzalik an Salih Salih yaitu ibnu Kaisar. Siapa yang imam yang terkenal dengan lakabnya Az-Zuhri? Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Siapa beliau? Muhammad Ibn Shihab. Muhammad bin Muslim Ibn Ubaidillah Ibn Abdillah Ibn Shihab. Ahsantum barakallah. An Ibn Shihab, nah ini sekarang Ibn Shihab. Haddatsana qala haddatsana anna Ubaidallah ibn Abdullah akhbara an Ibn Abbas annahu tamara huwa wal hur ibn Qais. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Abu Iqbal Ibnu Abbas siapa namanya? Sahabat Ibnu Abbas Naam ya Abu Iqbal. Abu Reza. Abdullah naam ahsanta barakallah. Abdullah ibn Abbas. Huna di situ ada empat orang sahabat yang ilmunya menyebar luas karena mereka hidup dalam atau meninggalnya tidak terlalu cepat. Dari empat orang sahabat ini, Abadillah, yaitu namanya Abdullah, Abdullah, Abdullah ini, tersebarlah ilmu agama ini. Ada yang bisa menyebutkan siapa empat orang sahabat ini? Bagi Aba Abdi. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud termasuk Betul, artinya termasuk sahabat, tapi matinya, meninggalnya sudah lumayan. Nah, Abdullah, Man Yarif, ah, Man, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Umar, wah, Abdullah bin Zubair. Nah, seperti itu. Ini Abdullah bin Zubair, sahabi, orang tuanya sahabat, sahabat, kakeknya dari pihak ibunya sahabat, kakeknya lagi sahabat. Ini Abdullah bin Zubair. Antum perhatikan, empat generasi sahabat. Seperti itu. Abdullah bin Zubair, putranya siapa? Putranya Zubair ibnul Awwal. Ibunya siapa? Ibunya Abdullah bin Zubair, Asma bintu Abi Bakar. Berarti kakeknya Abdullah bin Zubair dari pihak ibu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar namanya siapa? Hah? Abdullah bin Abu Quhafah namanya siapa? Hah? Utsman. Ahsan, tabarakallah. Abu Quhafah juga seorang sahabi. Jadi empat generasi sahabat. Masya Allah. Ini suatu keutamaan yang besar. Nah. An Ibni Abbas annahu tamara huwa wal hur Ibnu Qais Ibni Hisan al-Fizari. Tamara artinya tajadal. Nah, berdebat, tetapi tentunya debat bukan kemudian perdebatan kusir. Seperti itu. Dengan Al-Hur ibn Qais. Al-Hur ibn Qais ini salah seorang sahabat yang Umar bin Khattab itu menjadikan ini sebagai orang terdekatnya juga. Umar bin Khattab memiliki ashabus syura, ya. Ashabus syura di antara ini Al-Hur ibn Qais. Menunjukkan keutamaan yang besar pada sahabat ini. Nah, ini Abdullah bin Abbas dengan Hur ini silang pendapat. Dalam perkara apa? Fi sahibi Musa. Nah, qala Ibnu Abbas huwa Khadir. Nah, bagi Aba Zakaria, Khadir ada empat cara pengucapan nama Khadir ini. Antum hadir waktu pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama, namanya Abu Zakaria. Yang pertama dulu sudah, enggak usah lihat buku, yang pertama dulu. Nah, Khadir. Nah, yang kedua, Khidir. Kha berkasrah, ya. Terus dotnya berkasrah. Baik. Kemudian Al Khidir, terus Al Khidir. Nah, ada yang punya pendapat lain? Gimana Al-Khidr itu? Berarti kha-nya berkasrah, kemudian dot-nya? Hah? Sukun. Hah? Bersukun. Jadi bukan dot-nya, bukan berkasrah. Nah. Ahsantum barakallahu. Qala Ibnu Abbas wa Khadir. Kata Ibnu Abbas, sahib Musa ini, artinya sahib di sini adalah orang yang Musa sempat meminta untuk kepada Allah untuk berjumpa dengannya, Khadir. Sementara Al-Hur ibn Qais mengatakan yang lain. Famarra bihima Ubay ibn Ka'ab. Fada'ahu ibn Abbas. Kemudian ketika mereka berdua sedang silang pendapat, lewat Ubay ibn Ka'ab. Maka kemudian ibn Abbas memanggilnya. Faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala Musa as-sabil ila luqiyi. Kata Ibn Abbas, aku ini sekarang lagi silang pendapat dengan aku dan sahabatku ini dalam permasalahan sahib Musa ini siapa. Maksudnya sahib di sini yang meminta, yang Musa itu meminta kepada Allah untuk diberi agar bisa disampaikan kepada Khadir. Nah, bisa bertemu dengan Khadir. Hal samitan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yadkur sya'nahu. Nah, ini dari sini kita mengetahui bagaimana para salaf dahulu itu dalil. Nah, kembalinya akhirnya ke dalil. Apakah Rasulullah pernah, bukan kemudian dengan arak, dengan pendapat, atau dengan perasaan-perasaan, tapi dengan dalil. Nah, Ibnu Abbas bertanya, apakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut-nyebut perkara Khadir ini? Qala na'am, katanya Ubay bin Ka'ab, iya. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama Musa. Ini kemudian Ubay bin Ka'ab menyebutkan hadis yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Khadir. Bainama Musa fi mala'im min Bani Israil idja'ahu rajulun. Ketika Musa berada di tengah-tengah kaumnya dari Bani Israel, di antara pembesar-pembesar Bani Israel, tiba-tiba datang seseorang mengatakan, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Qala Musa la. Kata orang ini, apakah engkau mengetahui ada seseorang yang lebih berilmu dari engkau? Maka dijawab oleh Musa la. Ini jawaban Musa, bukan karena Musa ini mimbab at-takabur wal istibar, bukan karena sombong, tidak. Ya karena emang ini Musa menjawab apa adanya. Enggak tahunya. Ketika apa ada orang yang lebih alim dari engkau, tidak. Nah, ya sepengetahuan Musa, karena emang Musa Nabi. Musa alaihi salam Rasul. Yang beliau sendiri mengetahui bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Seperti itu. Musa alaihi salam ini termasuk di antara rasul atau para rasul yang penyebutannya paling banyak dalam Al-Qur'an. Nah, kisahnya itu paling banyak, termasuk yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Seperti itu. Gangguan yang diterima Musa dari Bani Israel itu termasuk gangguan yang diterima oleh seorang nabi dari kaumnya yang paling dahsyat. Nah, maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, rahimallahu Musa faqad udhiya wa sabara. Nah, Allah merahmati Musa, sungguh Musa alaihi salam telah banyak disakiti dia. Nah, diganggu. Fasabar. Nah, bersabar. Dalam kondisi Musa ini athlaq. Tahu athlaq ya? Apa? Pelat. Apa bahasa Indonesianya? Cedal, ha? Hah? Bahasa Indonesianya apa? Cedal. Cadel. Cedal apa cadel? Nah, ini Musa. Makanya Musa minta, coba. Disebut oleh para ulama, syafaat seorang saudara kepada saudaranya yang paling bermanfaat itu syafaatnya Musa kepada Nabi. Nah, Allah minta kepada Musa alaihi salam meminta kepada Allah untuk saudaranya jadikan membantu dalam berdakwah. Akhirnya Allah angkat Harun ini sebagai rasul juga. Kedudukan yang mulia, yang tinggi. Nah, Sebabnya apa? Karena dulu, ya, ketika kecilnya pernah memegang atau mengambil, memakan apa namanya, bara api ketika diasuh dalam keluarga Fir'aun. Maka fa'auhallahu ila Musa bala abduna Khadir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa, bala, ada. Nah, abduna Khadir, hamba kami yang bernama Khadir. Fasa'ala Musa sabil ilai. Maka kemudian coba lihat. Musa ketika mengetahui di situ ada orang yang berilmu, memohon kepada Allah untuk meminta sabil ilai, diberi jalan, meminta petunjuk. Bagaimana cara bertemu dengan Khadir ini? Faja'alallahu lahul huta ayah. Kemudian Allah menjadikan tanda-tanda agar bisa ketemu dengan Khadir ini. Hud, ikan paus, ya. Nah, wakila lahu idza faqattal huta farji' fa innaka satalqa. Maka tanda-tandanya itu adalah kalau engkau kehilangan hud, ya, maka kembali. Fa innaka satalqa. Maka di situ engkau nanti akan ketemu dengan Khadir. Ini tanda-tandanya. Coba. Betapa sabarnya dan betapa luar biasanya dan hirs, semangat yang dimiliki Musa untuk bertemu dalam rangka menuntut ilmu. Tandanya apa? Cuma sekedar Hud. Kalau kamu kehilangan Hud, itu berarti di situ. Ini kan sangat mubham. Ya. Coba ana sekarang bilang ke antum, mau ketemu syekh yang luar biasa. Dan nanti kalau itu ada ikan terus kamu kehilangan, coba tuh bayangkan seperti itu. Di situ berarti ada nanti. Ini mau ikan yang bagi di mana, terus kemudian berapa jauh juga jarak yang ditempuh. Tapi sabar. Makanya awal dalam bab ini disebut hafid apa? Di bab ini, ya. Hadal bab ma'kud li targhib fi ihtimal masyaqqah fi talabihi. Ada targhib, ada himbauan. Nah, seperti itu. Untuk berani apa? Masyaqqah, menanggung beban berat, artinya menanggung masyaqqah. Seperti itu. Sangat mubham. Pokoknya kalau ada ikan nanti kamu lupa, ya berarti itu kembali. Nah, wakana yattabi'u athar al-hud fil bahr. Dan Musa akhirnya mencari bekas atau jejak-jejak hud ini, ikan ini di lautan. Faqala li Musa fatahu. Maka kemudian fatah di sini artinya adalah budak dari Musa. Datang dalam riwayat lain budak ini bernama Yusha' bin Nun. Atau fata di sini artinya pendamping. Nah, Yusha' bin Nun dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan juga kalau tidak salah Syekh Mukbil, penamaan Yusha' bin Nun ini nabi. Beliau ini orang yang pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peperangannya untuk kemudian Allahumma ihbisha, untuk ditahan matahari tidak berjalan seperti itu, dan Allah kabulkan doanya. Nah, menunjukkan bahwa yang berputar dan yang berjalan adalah matahari, bukan bumi. Seperti itu. Sehingga teori yang mengatakan bahwa bumi itu berputar sementara matahari pergantian siang dan malam ini karena bumi yang berputar, ini teori yang batil. Yukhalif an-nusus. Nah, menyelisih nas. Seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan atadruna aina tadhhab, ketika melihat matahari tergelincir, tergenam, terbenam, mengatakan apa kalian mengetahui kemana perginya matahari ini? Nah, jawab para sahabat lah, jawab kemudian tasjud tahtal ars irobbiha awkamakal mustafa alaih suratu. Ini tergelincir, ini sujud, sujud kepada Rabbnya. Nah, menunjukkan bahwa yang bergerak itu memang matahari secara hakiki. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa memang mata kita ini tidak tertipu. Memang benar bahwa matahari itu yang bergerak. Nah, dalam hadis yang lain juga disebutkan, idza aqbalat min hahuna wa adbarat min hahuna faqad aftara shaim. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, apabila matahari telah datang dari arah situ dan telah meninggalkan arah situ, apaan kebalik? Jika telah datang di arah situ dan meninggalkan arah situ, faqad aftara shaim. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, yang datang dan yang pergi itulah matahari. Nah, sekian banyak ayat atau sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwa matahari yang bergerak. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Wasyams tajri. Dan matahari itulah yang bergerak, yang berlari, artinya pergerakan cepat. Jaroyan itu pergerakan cepat. Nah, seperti itu. Maka dari sini, jangan terlalu percaya dengan ilmu pengetahuan selama ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan dalil. Nah, banyak ilmu pengetahuan memang terbukti secara ilmiah. Ya. Tetapi hal-hal yang sifatnya perkara gaib, apalagi bertentangan dengan dalil, atau tidak ada landasannya yang kuat, maka ini tidak bisa kita percaya sepenuhnya. Apalagi yang bertentangan dengan dalil, ya sudah berarti dusta atau salah. Sudah jelas seperti itu. Ini Yusha bin Nun. Maka kemudian berkata kepada Musa, ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut. Tidakkah engkau ingat ketika kita sempat beristirahat sebentar kepada di balik as-sakhrah, itu adalah batu yang besar. Karena sesungguhnya aku lupa bahwa tadi itu ada hut. Dalam perjalanannya sempat beristirahat di sebuah batu yang besar. Jalan. Kemudian ini gulamnya ini berkata kepada Musa, ingat gak tadi ketika kita sempat istirahat di balik batu? Aku lupa tadi ada hut. Nah, kemudian sembari kemudian tambahkan, wa ma ansanihi illa syaitan an adzkura. Dan tidaklah melupakan aku kecuali syaitan. Nah, maka kemudian, nah ini ada hikmahnya. Kata Musa, dzalika kunna nabghi. Ini yang memang kita cari ini. Nah, seperti itu katanya Musa. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka kemudian mereka kembali. Jejak mereka yang tadi itu diikuti kembali. Coba teman-teman. Udah perjalanan jauh, ini enggak perjalanan semeter, dua meter, sekilo, dua kilo, nyaman kita. Ini perjalanan luar biasa. Sudah kelewatan ternyata, jalan kaki. Nah, artinya betapa luar biasanya, betapa mulianya seorang nabi mau bersusah payah, bercapek-capek, sekedar untuk bertemu dengan ahli ilmu. Seperti itu. Adakah seseorang yang merasa lebih mulia dirinya dari seorang nabi? Nah, ada yang merasa dari kita? Nah, nabi saja butuh dengan ilmu. Kondisi beliau sebagai rasul dan sebagai nabi sudah diangkat menjadi rasul, ternyata masih menuntut ilmu. Nah, maka kita yang masih sangat jauh kedudukannya di bawah nabi, tidak bisa diperbandingkan, lebih butuh lagi terhadap. Dan seharusnya kita juga semangat dalam ilmu seperti ini. Maka akhirnya kembali untuk kembali mengikuti jejak mereka sambil mencari-cari. Fa wajada Khadira, akhirnya mereka mendapatkan Khadir. Fa kana min sya'nihim alladzi qassallahu 'azza wa jalla fi kitab. Nah, akhirnya mereka mendapatkan, dan perkara keduanya ya seperti yang Allah ceritakan dalam kitabnya, yaitu dalam surat apa? Al-Kahfi. Di sini ana akan membacakan beberapa faedah yang disebut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Nah, yang pertama fil hadis. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, jawaz at-tajadul fil ilm. Fil ilm. Ya. Bolehnya berdebat, bolehnya berdiskusi. Nah, ini enggak ada masalah. Hah? Dalam ilmu itu bagus. Kita bisa menyaksikan bagaimana para salaf melakukan munadzarah ba'duhum ma'ba'd, bermunadzarah, saling adu argumentasi dalam permasalahan agama. Tapi tentunya kalau sudah permasalahannya menyangkut agama atau yang lain-lainnya, yang namanya adu argumentasi itu ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Seperti itu, sehingga tidak sampai menjadi debat kusir. Sehingga ketika kita melihat saudara kita ada melakukan perdebatan, itu jangan dicegah secara mutlak, jangan. Sudah, nggak usah debat lagi. Biarkan. Yang penting hal ini tetap berada koridor adab-adab tersebut. Nah, nggak ada masalah. Biasa. Yang penting tetap adab jaga. Masih saling apa namanya ihtiram, kemudian berdasarkan dalil, seperti itu. Kemudian juga tidak niatnya dalam rangka mencari al-haq, bukan untuk mencari siapa menang, siapa kalah. Nah, tetapi ketika dalam kondisi yang kita mengkhawatirkan debat ini sudah keluar dari relnya, maka silahkan untuk di stop. Tapi tidak secara mutlak. Nah, ini boleh. Idza kana bi ghairi ta'annud. Kalau enggak berlebihan, enggak terlalu. Nah. Yang kedua, warruju' ila ahli al-'ilm inda tanazu'. Rujuk kembali kepada ahli ilm ketika berselisih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang paham, yang berilmu, apabila engkau tidak mengetahui. Nah, kembali kepada ahlinya seperti itu. Wal 'amalu bi khabaril wahid as-saduq. Faedah ketiga yaitu bahwa suatu khabar, selama khabar ini datang walaupun dari satu orang, tetapi datang dari orang yang saduq, orang yang terpercaya, amanah, maka ini ketika dia memberi ilmu, ilmu ini atau khabar ini membawa faedah kepada kita bahwa ilmu ini bisa untuk diterapkan atau diamalkan. Ana mendengar ini, kita datang seorang yang kita percaya dari sisi agamanya, seorang yang amanah. Ana mendengar Syekh Fulan berfatwa bahwa hukumnya ini seperti ini. Nah, betul sudah, iya. Oh, jazakallahu khair ya, faedah. Kita amalkan. Ini sebagai bantahan terhadap siapa? Nah, orang-orang yang menolak hadis ahad. Nah, dengan alasan bahwa satu orang ini yang memberi khabar ini bisa salah, bisa keliru. Seperti siapa? Hizbut Tahrir. Nah, dan yang lain-lainnya. Hizbut Tahrir termasuk Mu'tazilah. Hizbut Tahrir itu Mu'tazilah gaya barunya atau sekarang. Nah, neo Mu'tazilah itu Hizbut Tahrir. Menolak sekian banyak hadis, walaupun itu di Sahih Bukhari, walaupun di Sahih Muslim, atau bahkan muttafaq alaih, ditolak dengan alasan hadis ahad. Nah, yang membawa khabar ini sahabatnya cuma satu ya. Kalau sudah permasalahannya permasalahan agama, kita harus hati-hati. Gak bisa kita kemudian percaya begitu saja. Karena kalau salah resikonya besar, kata mereka seperti itu. Nah, ternyata mereka tidak konsekuen dengan pendapat mereka. Terbukti mereka menyebarkan dai-dainya. Ya, ceramah fulan datang ke masjid ini, alan datang ke masjid yang lainnya. Nah, Zaid bin Anas pergi ke negeri lain untuk dakwah. Karena pernah sampaikan kepada antum ya, kisahnya seorang Hizbut Tahrir, dai-nya datang ke Jepang. Nah, datang ke Jepang, ke Jepang ceramah dakwah, salah satunya isinya tentang ini. Hati-hati dengan hadis atau khonam, kalau bukan mutawatir hadis ahad. Nah, akhirnya ada seorang dengan fitrahnya yang masih polos, yang masih bagus, akhirnya mengatakan, engkau mengatakan kita ini jangan menerima hadis ahad, sementara engkau sekarang berbicara seorang. Maka minta maaf, kami tidak bisa menerima khabar. Diem ini dai. Ayo, konsekuen. Dia anu enggak? Mau konsekuen enggak? Ya kalau seharusnya dia konsekuen, iya ya. Ah, jadi enggak jadi. Ini. Benar. Kalau mereka Hizbut Tahrir ini konsekuen, ya seharusnya ceramah itu bareng-bareng. Jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri tertolak. Nah, ini jahil. Ya. Hizbut Tahrir, antum tahu isinya Hizbut Tahrir? Isinya tentang apa? Khilafah, sistem liberal, sistem komunis. Antum kalau masuk ke mereka, ya sempat ada awal tauhid. Tauhidnya gimana? Sekilas saja tauhid itu seperti ini, setelah itu masuk khilafah, liberal, demokrasi adalah pemerintah yang... Nah. Kalau sudah halakoh, laki perempuannya ya campur. Lah mau khilafah apa yang mereka dirikan? Nah, makanya kata Syekh Al-Albani, ya, aqimul khilafah fi nafsik. Dudukan atau apa? Dirikan khilafah di dirimu dulu, yaitu apa? Dengan menegakkan syariat. Sudah, kalau masing-masing itu mendirikan khilafah di jiwanya, di dirinya, masing-masing orang kaum muslimin itu mendirikan khilafah, menegakkan syariat Islam pada dirinya sendiri, sudah otomatis itu akan terbentuk. Nah, enggak usah didukung khilafah, mereka yang sendiri enggak paham tentang tata cara berwudu. Apa khilafah model mau macam apa yang akan mereka tegakkan? Nah, antara perempuan dan laki-lakinya ikhtilaf. Anak menyaksikan sendiri salah satu pentolan Hizbut Tahrir di Jember. Kok subhanallah tanpa malu memperkenalkan anak dari Hizbut Tahrir. Lagi ngobrol dengan berdua, dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini hasil didikan, nah, khilafah-khilafah yang dusta. Gak paham berarti ya, apa maksud khilafah ini. Nah, ini katanya Al-Hafidz di sini, seseorang bawa khabar atau bersendirian bawa khabar dalam kondisi dia ini adalah saduq, amanah, terpercaya, diterima khabarnya. Nah, yang berikutnya, rukubul bahri fi talabil ilm, bal fi talabil istiksar minhu. Nah, faedah kedua apa? Menempuh atau mengarungi lautan dalam rangka menuntut ilmu. Ya tentunya di zaman beliau, di zaman Al-Hafidz belum ada pesawat terbang. Ya, nah, sehingga antar negeri yang terputus tidak satu benua, yaitu masih transportasinya ya hanya dengan kapal laut seperti itu. Bahkan kata Al-Hafidz di sini disyariatkan ada dalil, bukan hanya sekedar dalam rangka menuntut ilmu, tetapi fi talabi al-istiksar minhu, menuntut ilmu atau memperbanyak menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Bukan hanya sekedar menuntut ilmu, bal fi talabi al-istiksar minhu, memperbanyak thalabul ilm. Kenapa? Musa sebagai nabi sudah, sebagai rasul, ada ilmu sudah jelas. Seperti itu. Tapi berani menempuh jarak yang jauh, menempuh lautan dalam rangka menambah ilmu. Ilmu ini satu-satunya perkara yang disebutkan dalam Al-Quran yang Allah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan. Tidak ada dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak satu hal kecuali ilmu. Dalam firman-Nya, Rabbi zidni ilmu. Wakur Rabbi zidni ilma. Katakan oleh Muhammad, ya Rab, tambahkanlah aku ilmu. Menunjukkan keutamaan dan keagungan ilmu. Yang berikutnya, wa masyriyatu hamlizat fis safar. Disyariatkannya membawa bekal dalam safar. Memang dalam hadis ini tidak disebutkan secara persis, tapi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa mereka membawa bekal yang kemudian ikan ini lepas dari mereka. Nah, jadi hud yang dimaksud di sini, afwan, bukan ikan paus, tapi bekal yang mereka bawa ini sempat terlepas keluar. Nah, tidak seperti siapa? Nah, jamaah kompor. Pergi haji atau pergi kemana bawa kompor, meninggalkan. Ini artinya di sini maksudnya adalah mengambil sebab. Seorang itu disyaratkan untuk mengambil sebab. Nah, khuruj, keluarganya terlantar. Nah, khuruj, anaknya enggak diperhatikan. Seperti itu. Nah, fisabilillah ya aku. Iya, fisabilillah. Ini kamu fisabilis syaitan. Ini jamaah kompor atau jamaah tabligh. Yang berikutnya, luzum mutawadu fi kulli hal. Luzum untuk seorang itu terus memperhatikan permasalahan tawadu. Ini memang penting ya, ikhwan. Tawadu. Kita ini jangan ingin naik. Artinya jangan ingin memiliki perasaan juga. Allah yang akan arifah biadillah. Ketinggian derajat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan tangan kita. Kita ingin berusaha, kita ini tinggi. Tapi Allah enggak menghendaki, enggak bisa. Akhirnya kalau maksa ingin tinggi, ya, cari popularitas. Nah, akhirnya tergelincir sendiri. Coba antum lihat model-model kayak siapa ini? Dedengkotnya Roja ini, Firanda dan kawan-kawan. Ya, pingin terkenal, populer. Dahulunya mengaku-aku sebagai salafi. Nah, ya populer mereka sekarang. Syuhrah, mendapatkan kepopuleran, tapi dalam apa? Kesesatan. Enggak mau tawadhu terhadap al-haq. Sementara Ar-Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu niatnya tapi lillah, ini Allah akan angkat derajatnya. Seperti itu. Ini Musa alaihi salam datang kepada Khadir menempuh perjalanan yang jauh. Mau merendah rendah hati, bukan rendah diri ya. Kita jangan rendah diri. Tapi rendah hati, ingat tawadhu kepada sesama. Hati-hati dengan permasalahan muru'ah, jaga muru'ah. Beda antara jaga muru'ah dengan tawadhu. Tawadhu itu adalah, pertama itu adalah perkara yang terpuji, yang kedua itu sebagai bentuk bahwa kita ini tidak disyariatkan untuk takabur, ini lawan dari takabur. Nah, tidak ingin kemudian. Tapi kalau muru'ah itu dia melakukan hal-hal yang pada asalnya tidak ada nas mengatakan itu haram, Tapi orang awam, orang umum itu melihat bahwa hal ini tercela. Nah, seperti itu. Nah, ini muru'ah. Bedakan antara muru'ah dengan tawadhu. Sebagian dai, sebagian orang yang merasa dirinya sebagai dai dalam rangka katanya muru'ah, jaga muru'ah, kalau enggak naik mobil enggak mau. Nah, ketemu ikhwannya enggak senyum misalnya. Jaga muru'ah. Ini bukan jaga muru'ah. Seperti itu. Ini tarafu'. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengendari himar. Ini mimbab tawadhu. Di zaman beliau alaihi salatu wasallam, tunggangan yang berkelas itu ya minimalnya kuda lah. Seperti itu. Atau unta merah. Tapi Rasulullah mau menunggangi himar. Seperti itu. Sama. Enggak harus kemudian sudah memiliki kedudukan, enggak mau kalau dijemput dengan sudah motor yang jelek atau naik sudah motor jelek. Ya ini keliru. Nah, tawadhu juga bersama siapa? Anak-anak. Nah, ketemu dengan mereka biasa saja. Salam. Nah, kemudian diajak talatuf muda'abah. Ya, ini tidak mengurangi muru'ah. Tau muda'abah diajak bermain, artinya diajak bergurau. Seperti itu. Laqad ra'aitu masyaikhana, aku atau ana melihat masyaikh yang ana jumpai. Nah, mereka kepada anak-anak luar biasa. Seperti itu. Betapa mereka sangat suka bermuda'abah dengan anak-anak kecil. Nah, ini juga mimbab rahmah. Nah, seseorang kalau tidak memiliki rahmah, ya, tidak dengan anak kecil enggak asyik atau enggak mau. Nah, ini suatu tanda yang menunjukkan kekerasan hati. Nah, tiga penting ya ikhwan, permasalahan tawadhu. Enggak usah khawatir orang merendahkan kita. Rendah dan tingginya kita itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tadi, jangan kita berlebihan. Nah, semuanya tempatkan pada segala sesuatu atau tempatkan pada tempatnya. Nah. Makanya kata Al-Hafidz wa lihadza harasa Musa 'ala al-iltiqa bil Khadir 'alaihi wassalam wa talaba ta'allum minhu ta'liman liqaumihi. Coba antum perhatikan. Kata Al-Hafidz di sini, karena inilah permasalahan tawadhu ini, Musa betul-betul semangat haris untuk bisa berjumpa dengan Khadir dan meminta untuk belajar kepadanya. Kenapa? Ta'liman liqaumihi an yata'addabu bi'adabi. Musa selain ini mimbab tawadhu juga ingin, Musa ini ingin mengajarkan kepada kaumnya. Ini loh. Namanya adab ini seperti ini. An yata'addabu, untuk kaumnya itu memiliki adab. Nah, dengan adab-adab yang seharusnya dilakukan. Seperti itu. Nah, sehingga permasalahan ini, adab ini juga penting. Tawadhu. Makanya para salaf sebagainya mengatakan apa? Ilmun bila adab, kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab itu seperti api yang tanpa ada baranya. Nah, sur'ana matadhab. Nah, sebagian mengatakan kepada anaknya, ya bunayya lau ta'alamta baban min abwabil adab, habbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil hadis. Nah, adab ini asas. Wahai anakku, kalau seandainya engkau belajar satu adab atau satu pintu dari pintu-pintu adab, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada engkau belajar 70 pintu dari pintu-pintu ilmu atau hadis. Nah, dahulu Yahya ibn Ma'in dan Imam Ahmad dan yang lainnya itu sebelum belajar hadis belajar adab. Ketika mereka sudah menjadi masyayikh atau menjadi ulama yang hadir dalam halaqahnya mereka, itu sebagian besarnya bukan langsung mengambil hadis, tapi mengambil adab dahulu. Seperti itu. Nah, tidak mengherankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inna ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah Kata-kata innama ini memiliki faedah pembatasan. Tufid al-hasan. Hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu dalam rangka menyempurnakan adab, menyempurnakan akhlak. Ini fungsi Ar-Rasul alaihi salatu wasallam diutus. Kalau sudah berbicara adab, cakupannya luas. Nah, cakupannya sangat luas. Di antaranya adalah apa? Adab bersama Ar-Rab. Adab bersama Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, seorang hamba dituntut untuk memiliki adab bersama Rabbnya. Seorang hamba dituntut untuk memiliki adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama orang tuanya, bersama kawan-kawannya, bersama gurunya, bersama anaknya, bersama istrinya, bersama tetangganya. Adab. Ini asas dari segala sesuatu. Nah, dan mengherankan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dibatasi, diutus dalam rangka menyempurnakan adab akhlak. Seperti itu. Yang berikutnya watanbihan liman zakka nafsahu an yasluka maslakat tawadhu. Selain Musa ini ingin mengajarkan kepada kaumnya bagaimana cara beradab, juga sebagai dalam rangka tanbih bagi orang-orang yang ingin mensucikan jiwanya, kalau ingin tazkiyatun nufus, ya, ini caranya. An yasluka maslak at-tawadhu, untuk dia menempuh jalannya tawadhu. Enggak ada ruginya kok orang tawadhu itu. Nah, enggak ada ruginya. Orang misalnya bedakan antara tawadhu ya dengan ma'rifatu qadr nafsih. Beda kan? Nah, bukan berarti tawadhu itu artinya kita butuh ta'awun dari ikhwan kita, dari saudara kita. Nah, masih belum mampu ya. Padahal dia itu sudah bisa. Ini bukan tawadhu namanya. Ya. Nah, hati-hati. Malu itu bagian dari tawadhu. Nah, bagian dari adab. Tapi ketika rasa malu tersebut menyebabkan dia terhalang dari untuk melakukan al-haq, ini malu yang palsu. Nah, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi yantiku anil wahyi wa ma yantiku anil hawa, beliau adalah orang yang berbicara dari wahyu bukan dari hawa nafsu. Ini yang mengatakan bahwa al-haya la ya'ti illa bi khair. Al-haya itu adalah mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya baik. Paham ini? Sehingga kalau ada rasa malu yang tidak mendatangkan kebaikan, maka dari sisi syar'i ini tidak dikatakan dengan haya. Ini malu yang dusta. Karena kalau dia benar-benar malu, maka al-haya kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya baik. Ini yang dinamakan dengan ajiz wal khawar. Dia malu, enggak tahu ilmunya, malu untuk bertanya. Ayo, apakah ini malu yang terpuji? Tidak. Akhirnya dia tersesat. Nah, Ali bin Abi Thalib malu untuk bertanya tentang ketika beliau dalam kondisi masih syabab, setelah menikahi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ya namanya pemuda. Anda tahu kondisi pemuda, syahwatnya masih menggelegar, meledak-ledak. Nah, kemudian beliau mengatakan apa? Kuntu rajulan madzaan. Aku dulu orang yang sering keluar mandi. Ingin bertanya kepada Rasulullah tapi malu. Ya, tapi lihat. Bukan berarti kemudian pasrah. Mengutus Miqdad ibn Aswad. Mengutus sahabat lain untuk bertanya kepada Rasulullah. Seperti itu. Sehingga malunya beliau alaihi radhiyallahu anhu tidak menghalangi untuk kemudian dapat al-haq. Baik malu seperti itu. Nah, tapi aduh enggak ingin dipuji ana. Nah, jangan seperti ini. Ini namanya khawar, ini namanya ajaz. Yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz fasta'in billah. Jangan engkau lemah. Butuh ikhwannya, butuh saudaranya, dakwah ini terhadap ta'awunnya, jangan lemah. Seperti itu. Nah, sehingga ikhwan rahimani rahimakumullah, la tafriq wal ifraq. Ini terapkan. Al-Islam dinul wasat. Islam itu din pertengahan. Dalam segala hal, jangan berlebih-lebihan dan jangan terlalu jangan ekstrim kanan dan jangan ekstrim kiri. Seperti itu. Faham tak ya ikhwan? Barakallahu fikum. Ada yang mau tanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Ya ikhwan, kalau kita ini memiliki kemampuan ini, nasihat ya, nasihat secara umum buat anak pribadi dan antum. Ana melihat beberapa ikhwan luar biasa. Bukan orang yang kemudian wah cerdas, kemudian tampaknya masya Allah memiliki pintar, tidak. Tapi dalam kondisi atau sejarah hidupnya, keputusan-keputusan ini ternyata tepat. Kita ini sekarang di hari-hari ini misalnya ya, dalam kondisi di Karawang yang seperti ini, lagi mungkin lagi in, lagi ngetren tentang permasalahan exit, exit, exit misalnya. Ini beberapa ikhwan sudah sejak zaman bahla gitu ya, itu sudah exit. Ini keputusan tepat. Terkadang manusia memiliki sifat-sifat dan tabiat-tabiat yang ya berbeda-beda, pastilah berbeda-beda. Ketika kita dapati salah satu atau di antara saudara kita memiliki tabiat yang mungkin bagi sebagian kita dianggap ini nyeleneh misalnya ya. Oh, ini kalau enggak ada fulan ini enggak rame. Nah, ini fulan yang bikin rame nih di grup, wah ini sudah. Nah, ini sebetulnya satu tabiat, mungkin namanya tabiat itu tidak perlu dihilangkan ya, tapi tinggal diarahkan. Orang memiliki tabiat lemah, ini bagus, lean, artinya lean, lembut, ini bagus. Orang memiliki tabiat keras, ini bagus. Dalam tanda kutip, anak belum selesai. Maksudnya bagus adalah ketika tabiat-tabiat ini bisa diarahkan, ditempatkan pada tempatnya. Sehingga jangan seseorang itu dinasihat kamu ini jangan keras jadi orang. Jangan. Keras itu dibutuhkan dalam agama, ya kan? Pada tempatnya, ya kan? Sekian banyak ibadah, itu ternyata tempat-tempatnya itu keras. Ya atau tidak? Jihad itu tempatnya apa? Syiddah. Hah? Kemudian iqamatul hudud ini juga apa? Syiddah. Ya kan? Sama. Orang yang memiliki sifat lembut itu juga belum tentu atau melulu itu baik. Seperti itu. Nah, kadang-kadang ada kelembutan kalau diterus-teruskan ya kelembutannya enggak. Ya, itu sudah jelas. Ini orang ini hizbi sudah keluar. Tapi anak enggak enak mau ngomong. Anak kasihan. Ini kan kasihan lin yang apa tercela. Alisa kadalik sama. Sehingga misalnya ada ikhwan kita ini masya Allah gitu ya, rame atau apa. Ini jangan kemudian dicela ikhwan. Jangan. Tapi dinasehati untuk ditempatkan pada tempatnya. Nah, kemampuan beliau untuk sebelumnya mengambil keputusan yang tepat, walaupun dari sisi misalnya tanpa ada beliau yang tidak ramai atau apa, itu jangan kemudian dibully. Ya, maaf-maaf saja, ini kebiasaan memang kurang bagus. Sebagian grup apa seperti itu akhirnya Nah, bercanda tidak apa-apa, tapi ya ada batas. Tetapi ini tadi, coba kalau ketemu saudara yang kita seperti ini, lihat tabiatnya bagaimana. Yang namanya tabiat itu sebetulnya pada hakikatnya dalam agama itu dibutuhkan. Keras butuh. Lin, lembut butuh. Banyak ngomong butuh. Ya, ketika amar ma'ruf nahi mungkar, peduli dia, mau melihat saudaranya seperti ini, nasihat, ya si jangan berbuat seperti ini. Ada orang lain keliru, nasihat dengan cara yang baik. Ini kan banyak ngomong yang bagus. Ya. Nah, sama. Tinggal diarahkan. Sehingga jangan kemudian dicela secara mutlak, tapi tolong nasihat sampaikan. Kalau di grup bisa rame, ini bagus sebetulnya antum punya potensi. Tapi coba potensinya diarahkan kepada tempat yang lebih pas. Coba taklim-taklim itu dibuat rame. Nah, ini kan bagus. Ya kan? Nah. Sehingga tabiat-tabiat yang jelek ini atau tabiat-tabiat yang tidak ditempatkan pada tempatnya ini dipindahkan dan diletakkan pada tempatnya. Nah, sehingga ketika di grup bisa rame, seharusnya ditaklim dan didaras seperti ini misalnya juga bisa rame. Artinya rame dengan apa? Gimana? Aktif. Ditanya bisa menjawab, kemudian juga bertanya, memberi faedah. Nah, ini seperti ini. Nah, jangan di tempat yang bisa rame ketika saat dibutuhkan diam. Jangan seperti itu. Syahidnya di sini ya ikhwan, yang namanya tabiat itu jangan kita hilangkan, tapi kita arahkan pada tempatnya yang pas. Nah, Umar Al-Khattab memiliki tabiat keras, kerasnya terarah. Abu Bakar Siddiq memiliki tabiat lin, linnya terarah. Nah, sama. Masing-masing kita berusaha untuk merubah tabiat ini agar lebih terarah pada kondisi yang tepat. Seperti itu ya. Nah, kalau memang tidak ada yang tanyakan atau disampaikan, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.